Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini yaumul ahad, insyaallah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah atau juga bertepatan dengan tanggal 13 April, kita melanjutkan kembali pertemuan kita untuk belajar tajwid bagi pemula yang disalurkan oleh Radio Mirasul Anbiya Indonesia. Dan pada pertemuan yang lalu, pertemuan kedua, kita telah mendengarkan pengantar ilmu tajwid dan kita telah sebutkan tentang definisi makharijul huruf, cara menemukan makhraj suatu huruf dan jumlah makhraj. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita akan masuk kepada rincian keterangan tentang makharijul huruf. Pada pertemuan yang telah lalu kita menjelaskan bahwasanya makhraj yang pokok ada 5, yaitu jauh, kemudian hal, lisan, syafa dan khaisum. Dan kita menjelaskan pendahuluan tentang makhraj cabang, yaitu makhraj syar'iyyah menurut mazhab yang masyhur, menurut Al-Khalil, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Al-Imam Al-Jazari, berjumlah 17 makhraj. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada rincian tentang keterangan makharijul huruf. Sebelum kita masuk, yang perlu kita ingat bahwasanya pengetahuan kita tentang makharijul huruf dan juga tentang sifatul huruf hendaknya benar-benar kita pahami dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan asas, merupakan fondasi dan juga merupakan kaidah yang akan kita terapkan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah pengetahuan kita tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf sebagai hafalan yang ada di luar kepala kita. Apabila disebutkan suatu huruf, maka kita seharusnya mampu untuk menyebutkan di mana makhrajnya, apa sifatnya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka sudah tergambar bagi kita huruf-huruf tersebut keluar di mana dan bagaimanakah cara kita mengucapkannya. Bagaimanakah cara kita mengeluarkan huruf-huruf itu pada makhrajnya. Itu sudah tergambar pada diri kita. Oleh karena itu kami harapkan dengan kita belajar pelajaran ini, kita selesai mempelajari satu bagian dalam pembahasan ini, pembahasan makharijul huruf, maka kita selesai keluar darinya, maka kita harapkan antum yang mendengarkan siaran ini langsung memahaminya dengan sebaik-baiknya dan bisa menerapkan dalam bacaan kita. Kita masuk pada pembahasan awal, yaitu al-jaw. Al-jawb definisinya adalah al-qala' dakhil fil fami wal halqi, yaitu rongga atau ruangan yang kosong yang membentang dari kerongkongan, dari lubang kerongkongan. Lubang di mana kalau kita makan, makanan akan melewatinya hingga rongga mulut. Al-jawb adalah rongga atau ruangan kosong yang membentang dari kerongkongan hingga apa? Hingga rongga mulut. Ini harus kita pahami. Jadi rongganya saja. Kalau kita ibaratkan misalnya dia adalah pipa, maka al-jawb itu adalah lubangnya saja, bukan bagian dari pipa-pipa tersebut, baik atasnya, tengahnya, ya, maupun yang lainnya. Tetapi rongganya saja, ini yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Dari sini manfaatnya dengan kita mengetahui al-jawf sebagai sebuah makhraj, ya, maka kita akan menempatkan ya huruf-huruf yang memang seharusnya keluar dari al-jawf pada tempatnya. Dan huruf yang keluar dari al-jawf ini ada tiga, yaitu huruful mad, yaitu huruful al-mad. Yang pertama yaitu al-alif. Al-alif setelah apa? Setelah fathah. Apabila kita melihat ada alif, ya, setelah fathah, maka itu adalah termasuk dari huruf al-mad. Huruf al-mad. Contohnya misalnya wa amma, insya. Ketika kita membaca mat, ya, bacaan panjang tersebut, maka kita harus mengeluarkannya dari apa? Dari al-jawf. Tidak kita keluarkan dari apa? Dari hidung atau khayshum. Nanti kita akan melewatinya. Kemudian yang kedua adalah wawu sukun setelah dhamma. Wawu sukun setelah dhamma. Ini keluarnya juga dari apa? Dari al-jawf. Misalnya tubu. Selama kita membaca bacaan panjang tersebut, maka kita mengeluarkannya dari apa? Dari al-jawf. Mu'minun. Ketika kita membaca bacaan panjang tadi, ya, mukminu, ketika kita baca nu, maka ya, panjangnya itu keluarnya dari apa? Dari al-jawf. Sampai kemudian bertemu dengan nun yang ada di akhir ayat atau tempat di mana kita wakaf. Panjangnya itu adalah kita keluarkan dari al-jawf. Tidak kita keluarkan dari hidung. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah ya sukun setelah kasrah. Ya sukun setelah kasrah. Misalnya mu'minin. Jadi ni itu bacaan panjang, itu keluarnya dari mana? Dari al-jaum. Ini tiga huruf ini harus kita pahami, ya. Tidak sekedar kita ketika ditanya apakah, ya, coba sebutkan huruf mad. Ya. Kita jawab alif, ya, dan wawu. Ini jawaban yang kurang lengkap. Kita harus sebutkan secara lengkap. Alif setelah fathah, wawu sukun setelah dhammah, ya. Ya sukun setelah kasrah. Ini adalah huruful mad. Tidak sekedar wawu sukun atau ya sukun. Ya, ini belum cukup. Ya. Kita harus sebutkan secara lengkap. Ketika kita tanya, sebutkan huruful mad. Maka jawabannya adalah alif setelah fathah, wawu sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasrah. Harus disebutkan demikian. Kalau kita lihat gambar tentang makharijul huruf, ya, maka kita melihat, ya, al-jawf ini adalah makharij yang terpanjang. Adalah makharij yang terpanjang. Tidak bisa kita menentukan bagian mana dari al-jawf itu makharijnya, tetapi makhrajnya itu memanjang dari apa? Dari kerongkongan sampai dengan rongga mulut. Itu makhraj yang pertama, yaitu al-jawf. Dan ketiga huruf ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kalimat uzina. U, ya. U ini adalah wawu sukun setelah dhammah. Zi, ya. Zi, ya sukun setelah kasrah. Na, alif setelah fathah. Dalam firman Allah, qalu uzina min qabli an ta'tiyana. Uzina. Itu contoh yang ringkas dari huruf al-mad. Dan inilah yang dimaksudkan dalam penjelasan kita yang telah lalu tentang definisi makharijul huruf, ya, tentang apa makhraj tadbiri, yaitu karena tidak mungkin bagi kita untuk menentukan bagian yang jelas yang menjadi sumber munculnya huruf tersebut. Jadi karena makhraj ini membentang dari kerongkongan sampai rongga mulut kita ini, maka kita tidak mungkin untuk menentukan di mana makhrajnya alif, ya. Di mana makhrajnya wawu sukun setelah dhammah, di mana makhrajnya ya sukun setelah kasrah. Kita tidak bisa menentukan. Makanya disebut dengan apa? Makhraj tadbiri. Jadi kalau misalnya nanti ditanya makhraj huruful mad di mana, huruful mad apa saja, nanti sudah bisa menjawab apa huruful mad apa saja. Nah, jawabannya harus lengkap seperti itu. Satu poin ini kita kuasai. Ya. berarti kemungkinan kita akan membaca huruful mad yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya sangat-sangat banyak, insyaAllah akan tepat dan benar. Nah, karena itu sekali lagi saya tekankan kepada ikhwanuna yang hadir di masjid ini maupun yang mendengarkan siaran ini, ya, satu poin ini sekali lagi harus anda kuasai, ya, jangan sampai hilang begitu saja. Al-jaw. Kemudian kita lanjutkan pada al-hal. Al-halq adalah batang kerongkongan. Yang terletak di antara apa? Dada dan rongga mulut. Yaitu kerongkongan yang terletak di antara dada dan apa? Dan rongga mulut. Terbagi menjadi 3 makhraj untuk 6 huruf. Yang pertama adalah afdal hal. Yaitu pangkal kerongkongan. Kalau disebut mangkal berarti dalam bahasa Indonesia adalah bagian yang paling bawah. Ya. Mangkal berarti bagian yang paling bawah. Afdal, ya. Disebutkan afdal. Afdal ini adalah yang paling jauh, yaitu paling jauh dari apa? Dari rongga mulut. Aqsa al-halq. Kemudian kerongkongan yang berdekatan dengan dada dan jauh dari rongga mulut. Jadi aqsa, jauh, bagian terjauh dari rongga mulut. Hurufnya adalah huruf yang keluar dari makhraj aqsa. Afdal halq adalah hamzah, kemudian apa? Kemudian ha. Hamzah, kemudian ha. Walaupun disebut terletaknya sama, tapi di sana sebenarnya ada 2 makhraj, ya. Tapi berdekatan. Yang pertama adalah hamzah a, i, u, ba, ya, dan apa? Ha. Ha, hi, hu, bah. Kita punya a, i, u. Coba a, i, u, ba. Itu di sini. Nanti insya Allah penjelasannya, karena tidak cukup dengan hanya menjelaskan mafardil huruf, kutu dengan sifatul huruf, nanti kita akan ulangi lagi di pembahasan sifatul huruf. Lagi a, i, u, ba. Coba a, i, u, ba. Ya. Kenapa 2 makhraj yang beda, 2 huruf yang berbeda, ya, tetapi 2 huruf yang makhrajnya sama bisa berbeda suaranya antara hamzah dan ha. Ini suaranya berbeda kan? A dan ha. Kenapa kok berbeda suaranya? Kenapa? Sama loh makhrajnya. Enggak. A dan ha. A, i, u, ba. Ha, hi, hu, ba. Di telinga itu sama, berbeda. Kenapa? Tapi makhrajnya kok sama? Kenapa? Karena apa? Karena sifatnya berbeda. Makanya pembahasan makharijul huruf itu tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan sifatul huruf. Maka rinciannya nanti akan insyaallah akan kita pelajari di pembahasan apa? Sifatul huruf. Kita lanjutkan. Wasatul hal. Tengah kerongkongan. Hurufnya adalah Ain dan Ha. Namun makhraj Ain lebih dulu, lebih dalam dibandingkan dengan Ha. Sama di tengah kerongkongan, namun Ain lebih dahulu ya, dibandingkan dengan Ha. Sama tadi di pangkal kerongkongan, Hamzah lebih apa? Lebih dalam dibandingkan dengan apa? Dengan Ha. Kita baca A, coba A, I, U, Ba. Karena kita tadi telah mempelajari makhraj al-jauf, ya, makhrajnya cuma tiga, yaitu apa? Alif setelah kata H, waw sukun setelah dhamma, ya sukun setelah kasrah. Maka mengucapkan huruf Ain itu jangan dimasukkan ke ya. Kan? Maka ya, kita akan karena makhrajnya Ain ini di tengah kerongkongan ya. Ini saya sampaikan di sini ya. Maka Ain ini ya, pengucapannya ya, tidak boleh keluar dari apa? Dari hidung kita. Ain tidak boleh keluar dari khayshum, dari hidung. Yang kebanyakan kita masih keluar dari apa? Dari hidung. Ya. Kita baca A, I, U, Da. Nanti coba antum mereka masing-masing. Ya. Cara mengeluarkannya mirip dengan Hamzah. Kalau Hamzah tidak keluar dari hidung, maka Ain juga tidak keluar dari hidung. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Ha. Hi. Hi. Ya. Sebelumnya, untuk mengucapkan fathah, maka kita turunkan apa? Kita buka mulut kita. Ha. Hi, hu, ya, untuk a dengan dibuka, ya. Tetapi dibuka ini bukan dibuka dengan berlebihan, misalnya ha, ya tidak, tapi dibuka, ya. Ha, kemudian untuk kasrahnya diturun terahan bawahnya dengan sedikit menarik ke belakang. Hi, hi, tidak dengan membuka ke samping, ya. Hi, bukan cerita. Ya, dengan membuka ke samping, melebarkan bibir ke samping. Tidak seperti itu cara pengucapannya, tetapi dengan menurunkan rahang dan menarik ke belakang. Hi, hi, ya. Kenapa ini penting? Ya, ini penting sekali. Karena kalau ini tidak kita tarik ke bawah, maka nanti akan muncul suara miring, gitu. Suara imalah. Hei, ini salah. Kita baca hei, hei, hu, hu dengan dimajukan ke depan, bibirnya dihimpun ke depan. Untuk goma itu dihimpun ke depan. Hu, bah, ha, hi, hu, bah. Kemudian yang ketiga, adnal halq. Adnal halq adalah ujung kerongkongan. Di sini ujung kerongkongan. Kalau tadi adalah aqsal halq, wasatul halq, dan apa? Adnal halq, ujung kerongkongan. Yaitu bagian kerongkongan yang paling dekat dengan rongga mulut kita. Keluar darinya huruf ghain dan ko. Huruf apa? Ghain dan ko. Ghain dan ko. Harus hafal nama-nama huruf. Tadi apa? Alif, sudah ya. Alif, waw, ya. Kemudian apa? Hamzah, ha. Kemudian apa? Ain, ha. Sekarang apa? Ghain, ko. dan makhluk lain lebih dulu atau lebih jauh dari rongga mulut kita. Kita baca. Wo. Wo. Ri. Wu. Bau. Bau. Cara mengucapkannya dengan mengangkat lidah bagian belakang. Ini seperti ini akan kita pelajari di pembahasan sifatul huruf. Namun tidaklah kita sampaikan secara ringkas. Ya, kenapa bisa suaranya O, kok enggak A, kok enggak La. Ya. Kok bacanya bukan La, kok O. Ya, karena memiliki sifat khusus ya dibandingkan huruf yang lainnya. Makanya enggak terpisah antara pembahasan mafaljul huruf dan sifatul huruf. Kita baca. Wo. Ri. Wu. Gawu. Gawo. Ko. Ko. Khi. Dan khe. Ya. Tapi khi. Hu. Gaw. Gaw. Ko. Iya. Insyaallah yang di sini sudah paham ya, orang semua ya. Itu diterapkan. Dan ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum. Dan sebagai penutup untuk pertemuan pagi ini tentang agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, ataupun mengucapkan lughatul Arabiyah dengan fasih, ya. Ini dinasihatkan kepada kita oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, dan terjemahannya ada di balik kitab Aisyar. Walaysa bainahu wa baina tarkihi. Ketahuilah tidak ada penghalang antara tajwid dan meninggalkannya, illa riyadatum ri'in wifakihi. Kecuali dengan sering berlatih agar lisan terbiasa. Maksudnya adalah kita ini bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang berdasarkan tajwid ataukah asal-asalan. Paham gak? Baca dengan tajwid itu bacaan yang bagus ya. Kayak imam-imam di mamlaka Al-Arabiyah, Al-Saudiyah. Bacaannya bagus, jelas, ya, enak didengarkan. Ya, kayak orang yang di samping, ya enggak. Maksudnya walaysa bainahu wa baina tarkihi, ya. Tidak ada penghalang antara seseorang itu membaca bagus dan jelek, ya. Illa riyadatum ri'in bi fathihi, ya. Kecuali seseorang itu melatih, ya. Melatih bacaan itu. Ya. Kalau kha ya dibaca kha, a dibaca a, ya. Sabar. Karena kita bukan orang Arab yang lahir dengan di lingkungan Arab. Dengan difakihi, dengan apa? Lisannya, agar terbiasa. Ini mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah. Dan ini merupakan pertemuan ketiga. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada hari Jumat. Ya. Pada waktu yang insyaAllah kurang lebih sama, ya. Akan diumumkan di radio. Semoga Allah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.